Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk ke ayat keberapa itu? Wal jibala autada dari surah An-Naba. Sebagaimana janji saya kemarin bahwa insya Allah hari ini saya akan membaca full satu surah An-Naba. Tapi nanti di segmen kedua, ya. Saudara dari sekarang siapin itu alat rekamnya, ya kan? Ini juga sebagai bagian dari cara mudah menghafal Al-Quran, yakni senantiasa mendengar, mendengar dan mendengar. Ketika dulu saya meluncurkan atas Allah Sidi Tabarok, ya Waqiah, Yasin dan Ar-Rahman, ada banyak anak-anak kecil umur 2-3 tahun itu bahkan bisa mengikuti bacaannya padahal mereka tidak bisa mengaji. Secara rahasianya adalah orang tuanya nyetelin terus CD-CD saya, dan kemudian berkat dari Allah anaknya bisa menghafal. Nah, hari ini ANTV mempersembahkan surah An-Naba penuh untuk Anda semua dengan harapan Anda bisa menghafal An-Naba sehingga program ini jalan, Anda juga hafal ini surah. Dan kasih tahu anak-anak saudara yang akan masuk ke pesantren Darul Quran, yang insya Allah sekarang ini sudah mulai masa penerimaan, anak-anaknya ini harus hafal dulu minimal juz ke-30. Ini sebagai, atau juz 1, satu juz lah gitu ya, sebagai syarat untuk diterima atau ikut tes masuk ke pesantren Tahfiz Darul Quran. Kalau nggak dia punya hafalan, nanti repot di kemudian harinya karena pesantren kita pesantren berbasis tahfiz. Pemirsa, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang tafsir Wal Jibala Autada dari surah An-Naba, mari kita sama-sama dengarkan bacaan Syekh Muhammad. Kita sama-sama dengarkan dan berdoa kepada Allah agar bacaan ini mendatangkan rahmat buat kita semua. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Mari kita mengaji tafsir surah An-Naba ayat Wal Jibala Autada. Dari ayat pertama kita sudah belajar. Ini ayat keberapa dah? Ayat ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal Jibala Autada. Wal jibala autada, dan bumi sebagai pasaknya, boleh juga diterjemahkan dan bumi ibarat pasak atau ibarat tiang-tiang yang menjaga, kok bumi, gunung, sorry, dan gunung ya. Kalau bumi itu al-ard. Wal-jibala gunung. Dan gunung sebagai pasak atau gunung sebagai tiang-tiang. Kita coba baca tafsirnya. Pemirsa, saya memakai tafsir Al-Mu'in. Ini dia tafsirnya. Memang ini tidak dijual bebas di pasaran. Berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa memproduksinya di tanah air. Ini tafsir kontemporer yang baru saja diresmikan atau diluncurkan oleh Hay'ah Tahfiziyah di Jeddah, yang berpusat di Jeddah. Ini Darul Quran alhamdulillah menjadi salah satu anggota dari Hay'ah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jibala autada. Ayat ke-7, pemirsa, silakan dilihat surah An-Naba-nya. Di sini ditulis oleh musannifnya, awalam naj'alil jibala fil ardi kal autadi al musabbitati lil khiyami inda nasbiha tahfazuha minal ittirabi wassukuti. Fallahu subhanahu ja'alal jibala musabbitatin likishratil ardi himayatan laha min antamida bisukkaniha wa man'i an tataharraka wa tattariba bihim ma'ama fil jibali mimma nafi'a kathiratin lil ardi. Saya berusaha membaca utuh tafsirnya supaya pemirsa semua tahu bahwa ini bukan keluar dari saya, melainkan memang ini tulisan dari aslinya. Nanti tugas saya menjabarkan lebih lanjut apa yang tidak terdapat di tafsir ini. Apabila saudara tidak menemukan apa-apa yang dijelaskan, nanti bisa di follow Twitter kami di Twitter @yusuf_mansur atau lewat web kesayangan kita wisatahati.com. Saya terjemahkan ini tafsirnya. Dan bukankah kami jadikan gunung-gunung di atas bumi ini ibarat pasak yang menguatkan tenda ketika ditancapkannya. Nah, ingat kan ketika pramuka dulu kita pasang tiang gitu kan, pasang tenda, ada tiang yang ada ujungnya yang ditanam pasak tuh, cebret, supaya bumi itu tidak goyang. Untuk menjaga tenda-tenda tersebut tidak jatuh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung tertancap ke perut bumi untuk menjaga bumi supaya tidak goncang dan mencegahnya untuk tidak bergerak, sehingga memporak-porandakan makhluk hidup. Selain itu juga gunung mengandung banyak manfaat untuk bumi. Sayangnya pemirsa, dan kita berdoa mudah-mudahan the next president and the next board of government kita insya Allah bisa menyelamatkan gunung-gunung yang tersisa. Karena saudara-saudara tahu semua bahwa banyak sekali gunung-gunung di tanah air yang tempatnya di Indonesia tapi milik orang asing. Nah, kita berdoa deh pada Allah, mudah-mudahan gunung-gunung itu tidak keburu kita tinggal ampasnya doang. Ya, gunung-gunung dipasang sama Allah, kita nggak lewat 2 bulan aja gunung udah hilang. Bener loh, itu karena saya kalau lewat apa gitu ya, kata mereka semua ini gunung-gunung banyak Ustaz tadinya, tapi kemudian habis karena keserakahan manusia. Oke deh, saksikan ya setelah satu ini insya Allah pemirsa, kita akan membaca utuh sebagaimana yang saya bilang tadi atas izin Allah, satu surah An-Naba buat anda semua. Mudah-mudahan saudara bisa menghafalnya. Saya berdoa mudah-mudahan semua kru yang terlibat di acara ini, manajemen ANTV dari atas sampai bawahnya, dapat semua pahala dari saudara-saudara mendengar, membaca, dan menghafalnya. Sampai ketemu ya di segmen berikut. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Amma yatasa'alun anin نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا

ada anaknya yang masih umur 3 tahun, 5 tahun, mendengar setiap hari. Akhirnya anak ini kemudian bisa menghafal Al-Mulk. Nah, yang berikutnya adalah perdengarkan. Jadi, seorang guru memperdengarkan bacaan kepada muridnya. Nah, kalau Anda bisa menjadi guru buat anak-anak Anda, suami bisa menjadi guru buat istri, istri bisa menjadi guru buat suami, maka metode ini tepat sekali memperdengarkan. Misalkan saudara hafal nih, wal jibala, gitu kan? Saudara ikut apa? Perdengarkan anak. Wal jibala. Nah, memperdengarkan ini namanya tasmi'. Walaupun tasmi' pun berarti ya mendengar juga. Jadi mendengar dan memperdengarkan bolehlah, itu kita sebut sebagai tasmi'. Nanti anak kita ngikutin tuh. Istri kita, saya membacakan istri saya Al-Qur'an. Ya. Kemudian istri saya ngikutin. Saya bacain wirda, kumikun, hafiz Al-Qur'an, kemudian mereka ngikutin. Bahkan Aisyah, itu saya gendong-gendong. Zaman dulu kan saudara ya, ketika saudara kecilnya digendong sama orang tua kan nyanyinya lagu apa coba? Nyanyinya kan lagu-lagu salawatnya kan. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Tuh sambil digendong gini. Maqasidana. Sambil diayun itu. Kalau bisa kan kita dengerin Quran. Bolehlah barangkali sebagai fikih dakwah gitu ya. Sekali-sekali anak dengerin nyanyi lagu-lagu. Nah, saya punya teman itu, Masya Allah, dia ngaji tuh gak kayak ente pada dah. Ngajinya tuh biasa gitu. Tapi suatu saat, beliau mendengar tausiah saya tentang bahwa seorang bisa mengaji hanya dengan mendengar CD. Lalu dia berburu CD-nya Imam Sudais. Siapa yang tidak kenal Imam Sudais, ya kan? Ini Imamul Haramain, ya. Imam Sudais ini imamnya Masjidil Haram. Lalu sahabat saya ini, ya, namanya Muhammad Yunus, dia usaha di bidang kacamata, pengusaha nih, tapi tidak bisa gitu ngaji kayak Imam Sudais. Cuman karena pengen bisa kayak dia, Masya Allah, Masya Allah. Dia dengerin itu yang namanya Imam Sudais punya bacaan, suaranya mirip, Ji, mirip. Suatu saat saya datang ke Semarang, apa dia bilang, Ustaz, coba ya, dengerin suara aneh nih. Wah, terus saya dengerin tuh, Masya Allah, saya seperti ada di belakang Imam Sudais. Kan emang Imam Sudais ada ya, ya apa, dia punya Murattal Ar-Rahman, ngajinya begitu tuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Kok dia bisa ngikutin Imam Sudais seperti itu? Karena dia mendengar dan mendengar apa yang diperdengarkan oleh Imam Sudais. Saudara yang pengen mengikuti tahfiz online. Tahfiz online. Ini silakan diklik di www.wisatahati.com. Saya berdoa mudah-mudahan seluruh pemirsa Wisata Hati Antv ini mau berkenan mengikuti one day one ayat, menghafal satu hari satu ayat di tahfiz online menjadi muridnya Yusuf Mansur atas izin Allah. Silakan nanti saudara klik www.wisatahati.com dan menjadi santri online saya di bidang tahfiz. Nanti saudara akan belajar tuh tiap hari satu ayat modelnya begini. Nah, nanti saudara tinggal klik, tinggal ngikutin itu. Amma yatasa alun. Nah, sayat-sayat gitu. Nah, silakan daftar tuh ya di www.wisatahati.com. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung kita punya acara. Yuk mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, Engkau menurunkan Al-Qur'an 114 surah. Maafkan kelalaian kami ya Allah. Kami hanya menghafal surah-surah pendek. Ya Allah, maafkan kelalaian kami ya Rabb. Engkau menurunkan Al-Qur'an buat kami, bukan kami jaga tapi kami lalai ya Rabb. Umur kami nambah, harta kami pengen bertambah, tapi hafalan Qur'an tidak mau bertambah. Pemahaman, pengetahuan, pengertian terhadap Quran pun tidak mau bertambah karena tidak mau mengaji. Ya Rabb, terima kasih Engkau menghadiahkan acara Wisata Hati NTV ini ya Rabb. Mudah-mudahan setiap hari Senin sampai Jumat Engkau memperkenalkan saya mengajar dan engkau memperkenalkan para pemirsa belajar. Mudah-mudahan ini acara menjadi acara yang diridhai oleh-Mu ya Rabb. Astagfirullahalazim wa natubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara semua. Silakan jangan lupa di follow Twitter kami @yusuf_mansur. Segala saran dan kritik saudara kami tampung untuk kami pelajari baik-baik dan insya Allah menjadi bahan masukan ke depan yang lebih baik lagi. Saya Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan ketemu besok hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.